akhadha fi tathbitihi wa idhafi himmatihi wa iradatihi 'anil ma'muri bih wa saqalihi 'alayhi fa hawwan 'alayhi tarkuhu hatta yatrukahu jumlatan aw yuqassiru fihi aw yuqassira fihi wa yatahawanu fa in ra'a al-ghaliba 'alayhi quwwatal iqdam wa 'uluwal himmah akhadha yuqallilu 'indahu al-ma'mura bihi wa yuhimuhu annahu la yukayyifuhu wa annahu yahtaju ma'ahu ila mubalaghatin wa ziyadatin wa yaqsuru bil awwal wa yatajawazu bil thani wa qad iqtata'a aktharun nasi illa aqallal qalil fi hadainil wadiyain wadi at-taqsir wa wadi al-mujawazati wa at-ta'addi والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Artinya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, Ibnu Qayyim, ini keliru sebenarnya, kalau kita menulis Ibnu Qayyim saja tanpa Al-Jauziyah belakangnya pakai L, Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Jadi nama asli beliau itu Muhammad, dan beliau adalah ulama berasal dari kota Damaskus, Syria, yang hidup pada zaman atau pada abad ke-8 Hijriah. Beliau adalah murid yang terkenal dari seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau terkenal dengan gelarnya Ibnul Qayyim, yang artinya adalah anaknya pengawas sekolah. Ibnul Qayyim itu artinya anak pengawas, itu artinya penilai sekolah ataupun pengawas sekolah yang terletak di daerah kalehan dunia enggak mempan. Dia sukanya ibadah. Nah, kalau orang yang sukanya santai-santai, leha-leha, poya-poya, ya, makan minum tok, maka pada saat itu dia dilemahkan dari situ. Dilemahkan dari situ. Kita baca, dijadikan berat atasnya dan dibuat remeh baginya meninggalkannya. Apa maksudnya dibuat remeh baginya meninggalkannya? Karena dia sukanya santai-santai, sukanya tidak suka bangun subuh orang azan, dia bangun, ya, melepaskan selimutnya, melepaskan ngantuknya. Dia tidak suka seperti itu, maka timbul dalam dirinya perasaan, ah enggak apa-apa, sholat di rumah aja. Perasaan meremehkan maksiat. Ya, ah tidak mengapa. Ini sedikit aja haramnya. Yang di sana lebih banyak haramnya. Saya pernah ditanya orang tentang riba. Ustaz, gak ada cara lain kecuali dengan riba. Saya berhutang sekali aja Ustaz riba, nanti saya istighfar. Emang segampang itu? Oh, enggak. Dua kesalahan orang bertaubat. Garis bawah ini baik-baik. Yaitu, setelah dia bertaubat, dia lupa dosanya. Dia mengira dosanya telah diampuni. Ini salah. Siapa yang menjamin dosa kita telah diampuni? Enggak ada. Kita diperintahkan untuk bertobat dan dijanjikan pengampunan dosa. Janji dari Allah. Iya benar. Kalau taubatnya diterima. Yang pernah melakukan riba, pernah melakukan khamar, pernah melakukan judi, pernah melakukan kesyirikan. A'udzubillah. Ya, bertobat kita sekarang benar-benar jauh dari hal tersebut. Tapi jangan lupa, itu tetap dosa loh di sisi Allah. Artinya jangan kita ujub, oh saya sudah bertobat, pasti dosa saya diterima. Nah, ini salah. Kesalahan yang kedua dari orang yang bertobat yaitu taubat dia rasa tidak perlu usaha. Ini kesalahan. Artinya dia bertaubat, kemudian dia ingin setelah taubatnya itu kehidupan dia normal, kehidupan dia lebih baik daripada sebelumnya. Enggak, kadang-kadang seorang yang bertaubat, saya pernah ceritakan, datang ke rumah saya di sini. Seorang begal, bukan dari Banjar ya, begal. Ustaz, saya sudah taubat. Saya dulunya begal, pembunuh bayaran. Dalam hati saya lumayan ini, berduaan di ruang tamu. Kemudian beliau mengatakan, tapi saya sudah bertobat Ustaz. Tapi kenapa sulit sekali? Ketika saya mencari rezeki dengan cara yang haram, maka saya banyak duitnya. Tapi ketika cara saya mencari rezeki dengan cara yang halal, saya banyak hutangnya. Ini kalau saya pergi ke daerah, nanti saya akan ditagih hutang oleh orang-orang. Sebegitu tidak adilkah Allah sama saya? Kata dia. Saya katakan, Pak, oke, orang bertobat itu diampuni dosanya, dimudahkan urusannya. Itu janji Allah SWT. Tapi Allah pun juga ingin menguji. Bukan berarti bertobat seperti balik telapak tangan, gak ada usaha, gak ada ujian. Enggak. Diuji. Diujinya salah satunya apa? Susah ekonomi. Mungkin itu penghapus dosa, asas dosa-dosa yang lalu. Paham maksud saya? Ini dua kesalahan orang yang bertobat. Lupa dosanya. Yang kedua, dia kira taubat tidak perlu usaha. Harus usaha. Harus menghadapi kesulitan. Harus diuji. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada permasalahan tadi. Jadi kalau ada orang sukanya leha-leha, sukanya santai-santai, ya pernah orang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau dengar kajian Ustaz ini, saya ingin semangat. Semangat menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi saya tahu diri Ustaz, saya itu sukanya, kalau tontonannya ini saya sukanya, apa di televisi itu ada namanya program stand up comedy. Saya itu sukanya nonton lawak-lawak, hahaha, hihihi. Gak suka di atas sejadah, gak suka di masjid, gak suka zikir. Capek saya Ustaz, saya gak suka capek. Tapi saya ingin masuk surga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada hadis lemah memang, hadis riwayat Tirmidzi. Al-ajizu man. Orang yang lemah sering disebutkan di radio-radio, saya sering dengar itu di Gema Madinah. Dari Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Halim Armen Halim Naro. Hadisnya lemah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Al-ajiz, seorang yang lemah adalah orang yang mentamannal amani, dia berangan-angan. Angan-angannya tinggi. Tapi mengikuti hawa nafsu, enggak beramal." Ya, ini orang yang lemah. Jadi dia ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Ini salah satu trik iblis. Kalau dilihat oleh iblis ini orangnya, ah orang lemah. Dikasih mainan sedikit, gadget sedikit selesai. Ya? Oh orang ini lemah, kasih televisi, remote-nya, selesai. Dilemahkan semangat untuk beramal. Ada lagi cara yang kedua bagi orang yang lemah ini bagaimana? Kalau ninggalin hal yang wajib, remeh dalam dirinya. Ini cara trik iblis. Untuk orang-orang yang lemah semangatnya. Ninggalin sholat berjamaah, ah gak apa. Gak apa-apa kok. Kan masih dapat satu pahala. Enggak apa-apa dapat 27 derajat. Saya dapat satu pahala. Toh salatnya tetap sah. Orang-orang yang sukanya poya-poya misalkan, ya. Lagi azan, dia main remi, main kartu. Kalau diajak salat, nitip ya. Salat nitip. Nah, ini contoh dari apa tipu daya iblis. Bagaimana? Karena dia dilihat orangnya ini lemah, semangatnya sudah benar-benar dilemahkan. Lemahkan itu semangatnya lemah untuk mengerjakan. Kemudian juga merasa tidak berat kalau ninggalin kewajiban. Paham maksud saya? Ini pembicaraan dalam nih dari seorang Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian, sampai dia meninggalkan seluruhnya atau mengurangi dari yang seharusnya. Nah, saya tulis saja ya. Manusia dilihat oleh syaitan ada dua. Yang apa tadi? Lemah. ya, yang lemah. Cara syaitan mengganggu orang lemah ini dengan dua cara. Yang pertama, dia dilemahkan semangatnya, sehingga mengerjakan ibadah-ibadah malas, padahal wajib. Yang kedua, menganggap remeh ibadah yang diwajibkan. Ibadah yang diwajibkan dianggapnya remeh, sholat, puasa, zakat, baca Quran, anggap remeh. Ya, nah remeh ini menyebabkan nanti penyakit. Tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi asal aja. Ini adalah trik iblis untuk orang-orang yang lemah semangatnya, bukan lemah syahwatnya, bukan, lemah semangatnya, ya, kuat hawa nafsunya. Ini trik pertama. Baik, kita lanjutkan. Adapun jika syaitan melihat yang dominan adalah kekuatan, orang ini kuat, semangat, ahli ibadah, hah? Ahli ibadah untuk maju serta ketinggian semangat, maka syaitan akan menggambarkan perintah-perintah itu hanya sedikit, menimbulkan anggapan bahwa ia tidak mencukupi bagi si hamba. Nah, apa maksudnya? Kalau seandainya dia punya kekuatan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli ahli sejadah. Jadi saya jadi ingat ibu saya dulu, rahimahullah. Sebelum mengenal sunnah, demi Allah saya berdoa hampir setiap sujud ketika beliau lagi semangat-semangatnya di atas sejadah. Dahulu ibu itu, rahimahullah, anak di samping beliau buang air besar, beliau tidak gubris, yang penting sejadah saya. Ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Zikir itu kalau tidak selesai, mau istilah kata datang tsunami 7 skala Richter, enggak urusan saya. Saya zikir saya belum selesai. Ketika datang, saya bawa dakwahi sunnah, bu ini bu yang diajarkan sesuai dengan sunnah, bla bla bla bla bla. Yang itu tinggalkan saja, ini kerjakan. Kadang-kadang yang sesuai dengan sunnah, amalannya lebih ringkas, lebih sederhana, tidak dibanyak-banyakin. Akhirnya beliau selesai dalam waktu mungkin sebentar sekali. Kemudian beliau bertanya, beliau nyebut saya Jaid. In, ini udah selesai, saya ngapain? Masa saya nonton TV? Merasa sedikit. Ya, kalau orang semangat ibadahnya dia merasa sedikit. Paham ya? Ini salah satu godaan iblis mengganggu manusia. Lihat, menimbulkan anggapan bahwa ia tidak cukup, bahwa itu tidak cukup bagi si hamba. Ya, tidak mencukupkan dengan sunnah. Makanya kan keluar perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Artinya sederhana, sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada terlalu berlebihan tapi bid'ah. Nah, itu dia. 2 rakaat sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada 1000 rakaat enggak sesuai dengan sunnah. Zikir yang dengan suara lirih, dengan bacaan yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama dibandingkan zikir jingkrak-jingkrak, apalagi selawatan pakai musik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan anggapan bahwa ia tidak mencukupi bagi si hamba, dan sungguh si hamba masih butuh lebih banyak daripada yang telah ada. Lihat, subhanallah. Larinya kemana nanti? Larinya mana? Bid'ah. Orang yang semangat ibadah larinya apa? Bid'ah. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan sebuah pengertian bid'ah. Lihat pengertian bid'ah yang beliau sebutkan. Al-bid'atu hiya al-mubalagh al-bid'atu hiya tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsad bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Artinya, bid'ah adalah jalan dalam sebuah agama, permasalahan agama yang menyerupai syariat, yang bertujuan dalam mengerjakannya berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi bid'ah itu diberikan oleh syaitan untuk orang yang apa? Semangat, punya kuat, punya kekuatan, tinggi, punya himmah. Hati-hati masuk ke dalam situ. Ya. Maka lihat diri kita itu, lihat. Sekarang kita tahu, oh syaitan trik tipu dayanya itu dua. Bagi orang lemah begini, bagi orang yang kuat begini. Kita ini dari mana? Saya setengah-setengah, Ustaz. Gak lemah, gak kuat. Ya, maka godaannya pun dua berarti. Ya, kadang-kadang dengan apa cara yang lemah, kadang-kadang dengan cara yang kuat. Nah, seperti itu. Kemudian coba perhatikan, setan menjadikan jenis pertama mengurangi dari yang semestinya, dan menjadikan yang kedua melebihkan dari yang seharusnya. Nah, kita tulis. Ya, bagi orang yang kuat atau semangat kuat, ya, semangat kuat semangatnya, maka apa yang dia dapatkan, yaitu merasa kurang, melebihkan dari sewajarnya. Contoh orang was-was, Pak. Was-was itu kan dia punya kekuatan super tinggi. Habis buang air kecil, buang air besar, keluar dari kamar mandi, ini keluar pulang nih, bersihkan lagi, keluar kamar mandi, sudah, dua langkah menang dia, kayaknya keluar pulang, masuk lagi, was-was, lari dari sini. Ini bukan orang lemah ini, enggak, orang kuat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendapati seorang suami mengajak istrinya kerja di malam hari. Suaminya itu sopir travel, sopir Avanza, sopir yang begitulah, ngantar kemana-mana. Istrinya jam 9 malam masih diajak kerja. Kenapa? Karena suaminya terlalu kuat semangatnya untuk yang menimbulkan akhirnya punya was-was. Kenapa ini istri dibawa? Saya kalau tinggal istri di rumah, saya was-was. Mungkin ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah saya. Sang istri langsung mengatakan, benar itu Ustaz. Saya tadi aja kencing di kamar mandi, dan otomatis kamar mandi di bandara ada kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Saya tadi kencing, habis kencing, langsung ditanya oleh suami saya ini, kamu kencing di mana? Yang ngintip kamu siapa? Saking was-was. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari, kalau istri punya suami seperti ini gimana? Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kadang-kadang, perhatikan, ini perkara penting. Ada kadang-kadang seorang kuat ahli ibadah tapi kuatnya semu. Digoyang sedikit dengan syahwat langsung jatuh. Saya pernah baca sebuah riwayat, judul bukunya itu At-Taibun yang ditulis oleh Ibnu Abid Dunya. Ceritanya, ini saya akan bercerita tentang orang ahli ibadah tapi ibadahnya sebenarnya semu. Dia ahli ibadah karena enggak ada gangguan. Sekali diganggu, langsung kelepek-lepek. Contoh, seorang ahli ibadah, pemuda, dia ahli masjid. Mengumandangkan azan. Selalu seperti itu. Kerjanya cuma rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Suatu ketika, dahulu tidak ada mikrofon ataupun pembesar suara seperti enggak ada. Dia harus naik ke atas masjid, ya, menara, untuk umandang azan. pas dia kumandang azan begitu, dia tertoleh kepada sebuah rumah yang di rumah tersebut melihatlah dia seorang perempuan. Seorang perempuan di situ. Lalu hari itu tidak ada perasaan apa-apa. Turun habis sholat baru, kayaknya tadi saya melihat sesuatu yang indah. Sesuatu yang mencerono. Mulai terfikir dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang aturan misalkan ini rumah, ini masjid. Dia sekarang aturan lurus, garis lurus begitu. Dia sekarang belok. Perginya ke masjid juga. Tapi ingin melewati rumah si perempuan tadi. Orang yang ada di dalam rumah perempuan ini mengatakan, karena sudah sering lewat, dan setiap kali lewat dia pelan-pelan jalannya. Ya. Orang yang ada dalam rumah ini, sekeluarga perempuan ini mengatakan, kalau ingin singgah, ayo silahkan singgah. Pada saat itu langsung dia mengatakan, lah enggak, saya masjid. Kuat dia, saya masjid. Ya, akhirnya apa? Suatu ketika ditawari lagi. Boleh. Nah, yang la tadi, la. Langsung boleh. Ini semu. Karena gak pernah diuji. Ya, boleh. Dengan catatan, saya duduk di sebuah tempat yang saya tidak bisa melihat perempuan tersebut. Masih menjaga. Akhirnya masjidnya lewat sudah. Masjidnya potong, karena sudah terpotong dengan rumah tadi. Dia setiap hari akhirnya pergi ke rumah situ. Tujuannya cuma duduk di situ, mendengar sang perempuan menyanyi. Kemudian orang yang dalam rumah tersebut menggoda lagi. Kalau kita ingin, kalau kamu ingin, kita buka hordennya, kamu bisa melihat. Jawaban pertama apa? Lah, enggak boleh. Maka jawaban kedua laknya melemah. Nah ini ahli ibadah yang semu, belum dapat ujian. Biasanya ahli ibadah seperti ini tidak dibarengi dengan ilmu. Akhirnya dibukalah. Sampai dua-duanya sudah berhasrat. Sampai perempuan tersebut mengatakan, "Ma yamna'uka minni?" Apa yang menahanmu dariku? Ayo, sudah saatnya. Maka dia ingat. Kata dia, yang menahanku darimu adalah Allah. Kemudian dia tinggalkan cintanya. Dan dia kembali ke masjid. Itu kalau bisa taubat. Makanya kan ceritanya disebut dengan at-taibun. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi hati-hati, kita posisinya di mana? Ketahui diri kita. Kita posisinya di mana? Apakah semangat ahli ibadah? Ya. Seperti misalkan saya beri contoh. Seorang ahli puasa. Puasa Senin, Kemis, puasa 13, 14, 15. Bahkan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Tapi dia sakit. Kalau sakit, kalau dia tambah puasa, maka akan tambah buruk. Apanya? Kesehatannya. Seperti kemarin, puasa Arafah. Sakit dia. Maka kalau dia berpuasa tambah buruk kesehatannya. Meskipun pahala puasa Arafah, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun, buka aja, nggak dosa, ya jangan dipaksa. Nah ini bapak ibu saudara, kenapa? Karena menjaga kesehatan lebih aula dibandingkan mengamalkan amalan sunnah. Karena dengan menjaga kesehatan akhirnya ibadah-ibadah wajib bisa kita kerjakan, sholatnya, puasa Ramadannya. Coba kalau memperhatikan, mempertahankan amalan sunnah tadi, akhirnya tambah parah, stroke datang, ini datang, gak bisa mengerjakan apa-apa. Nah ini bapak ibu saudara saudari, hati-hati tuh, yang ahli ibadah. Gak, apalagi kadang-kadang para ibu-ibu, ditangati, dilarang oleh suami, gak usah puasa deh. Sudah taat aja itu. Ya, taat itu, dan itu hukumnya wajib taat. Sayang nah, masa 35 tahun, kada pernah meninggalkan Senin Kemis. Ini sekali sakit, masa kita tidak berpuasa? Sayang nah. Sayang nah itu dari syaitan. Ya. Kenapa? Karena kita dilihat kuatnya, maka diganggu dari situ. Pengalaman pribadi, Pak. Waktu itu musim haji. saya diperbantukan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai tenaga musiman penerjemah. Saya jaga waktu itu di sebelum musim haji di bawah Gunung Sur. Gunung Sur, kalau kita cerita, lihat cerita Islam atau kisah Sirah Nabawiyah, cerita Nabi, itu Gunung Sur adalah gunung yang didatangi dan dimalami oleh Rasulullah bersama Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu selama 3 hari sebelum akhirnya pergi berhijrah ke kota Madinah. Ya, selama 3 hari tinggal di situ. Nah, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada syariatnya pergi ke Gua Sur, apalagi waktu itu sebelum menunaikan ibadah haji. Jangan-jangan nanti jatuh dia di sana, tidak jadi hajian. Tujuan utamanya enggak, amalan yang enggak ada contohnya malah dikerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalau lagi umroh, kalau lagi hajian dari kota Madinah ke kota Mekah, enggak pernah singgah ke Gua Sur atau memerintahkan para sahabat tuh kalian naiki sana. Menaikinya 2.5 jam, Pak. Nah, suatu ketika ini ceritanya saya berhadapan dengan haji-haji dari orang Arab, bukan orang Asia, orang Arab. Saya katakan, ya akhi, la tas'ab, ma fi faedah. Wahai saudaraku, jangan naik ke sana, enggak ada faedah. Kita belum menunaikan ibadah haji. Ya, enggak ada faedahnya di sana. Ngapain di sana? Mendingan banyak-banyak ibadah di tengah Ka'bah, di samping Ka'bah, tawaf, kemudian berzikir, sholat di sana. Lebih baik daripada pergi ke sana. Nanti kamu akan, kalau jatuh, meninggal gimana? Dia langsung jawabnya, lihat. Orang yang punya semangat, dia akan jawabnya dengan bagaimana? Saya akan tetap ke sana. Kalau saya jatuh, fisabilillah. Jadi jatuhnya itu dianggap fisabilillah. Nah, itulah susah menasihati orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada, bid'ah. Ya. Ini trik iblis. Jadi trik iblis bagi orang yang kuat semangatnya, maka dia akan dijadikan sebagai orang yang mengada-ngada dalam beragama. Tidak cukup dengan 2 rakaat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak cukup dengan kurban setelah sholat Id. Ada kan di zaman Rasulullah SAW orang yang berkurban sebelum sholat Id. Gara-garanya apa? Semangat, kuat. Saya ingin sembelihan kurban saya yang pertama kali dimakan oleh kaum muslim, tetangga dan kerabat saya. Semangat. Ya, makanya lihat, perhatikan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang malas ataukah termasuk orang yang kuat semangatnya? Kalau malas, triknya seperti itu tadi. Kalau semangat, triknya seperti itu. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita lanjutkan. Sungguh kebanyakan manusia telah terjebak kecuali sedikit di antara mereka pada 2 lembah ini. Lembah pengurangan dan lembah melampaui serta melanggar batasan. Sedikit sekali di antara manusia yang komitmen di jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tsumma atala rahimahullah fi darbil amthilah ala dzalika tsumma qala wa hadza babun wasi'un jiddan law tatabba'nahu la balagha mablaghan kabiran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah yaitu Imam Al-Qayyim memaparkan secara panjang lebar tentang contoh-contoh bagi hal itu. Setelah itu beliau berkata, ini adalah pembahasan yang luas sekali. Jadi contohnya banyak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi contoh-contohnya. Contohnya itu banyak. Ya. Sehingga sekiranya kita menelusurinya, niscaya akan sangat banyak. Kemudian, waqad shaha fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qasda tablughu. Disebutkan dalam jalur yang sahih dari dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, berlaku sedanglah niscaya kalian akan sampai. Berlaku sedanglah niscaya kalian akan sampai. Artinya jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu meremehkan. Sedang. Ya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ai alaikum bil qasdi minal umuri fil aqwali wal af'al wal qasdi wal wastu bainat tarafain. Contoh juga sedang dalam berteman. Ya. Ada orang kadang-kadang berteman dekat sekali. Habis dekat ada masalah sedikit langsung susah minta maafnya, susah balikannya. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Abghid habibaka haunan ma." "Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yubghidaka yauman ma." Artinya, cintai kawanmu ya, sedang, jangan terlalu berlebih. Jangan tuh dia terlalu meremehkan, sedang. Cintai kawanmu dalam proses sedang. Mungkin suatu hari kamu membencinya. Wa abghid baghidaka yauman ma, asa an yuhibbaka yauman ma. Dan musuhi kawanmu sedang, jangan terlalu musuhi musuhmu sedang, jangan terlalu benci. Mungkin pada suatu hari kamu akan mencintainya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yakni hendaklah kamu berlaku dalam segala urusan, baik perkataan maupun perbuatan. Berlaku sedang adalah berada di tengah di antara dua tepi. Kemudian wasahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kama qala fil musnad wa ghairihi, alaikum hadyan qasidan fa innahu man yushaddad dina yaghlibuhu. Artinya, lalu dinukil pula melalui jalur sahih bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad dan selainnya, yang artinya hendaknya kalian berpegang pada petunjuk yang sedang. Artinya pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Karena siapa yang memperberat agama, maksudnya memperberat ini mempersulit beragama, niscaya dia akan dikalahkannya. Ada seorang sahabat dahulu ketika Amr bin As, ketika masih kuat, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sanggup untuk berpuasa setiap hari." Kata Rasulullah, "Jangan. Jangan berpuasa setiap hari. Kalau berpuasalah setiap bulan 3 hari. Kata orang tersebut, sahabat ini, "Saya lebih kuat dari itu, wahai Rasulullah." "Kalau begitu berpuasalah setiap Senin dan Kamis." "Saya lebih kuat, wahai Rasulullah, dari itu." "Kalau begitu berpuasalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak." "Wahai Rasulullah, saya lebih kuat dari itu." "Tidak boleh lebih dari itu." Maka beliau akhirnya terus seperti itu, puasa-puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Dan kelemahan tubuh mulai berkurang. Kata Rasulullah sallallahu, kata sahabat tersebut, "Alangkah indahnya kalau aku menerima saran dari Rasulullah." Karena ibadah itu bukan tatkala muda saja. Kita ibadah harus sampai tua. Meskipun sedikit, tetapi kontinu lebih baik daripada banyak terputus. Ya, ini perkataan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Al-amalud da'im khairun. Al-qalilud da'im khairun minal kathiril munqati'. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus. Nah, ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa sedikit lebih baik terus menerus daripada banyak tapi terputus? Ada yang bisa jawab kenapa? Padahal kalau dalam persentase hitungan sama enggak? Yang dagang-dagang. 2 hari, per hari 2 rakaat, 2 rakaat, per malam 2 rakaat, sampai meninggal. Baik. Orang ini dia hitung 2 rakaat umur 70 tahun atau 60 tahun. Oh, berarti sekitar 1200 rakaat. Dia kerjakan semalaman 1200 rakaat. Sama enggak? Paham maksud saya enggak? Paham? Hah? Sama enggak? Sama jumlah rakaatnya. Tapi hah? Nah, makanya dari beda itu Bapak akan mengetahui bedanya apa, dan Bapak akan mengetahui, Ibu dan Bapak Ibu akan mengetahui kenapa sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak yang terputus. Nah, istiqamah yang akan menghasilkan husnul khatimah. Di situ dia. Kalau sedikit terus menerus, pas dicabut nyawanya, dia dalam keadaan ibadah. Adapun banyak terputus, mungkin pas lagi dicabut nyawanya, lagi enggak ibadah, karena terputus amalnya. Paham maksud saya? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itulah indahnya istiqamah. Kita lanjutkan. Alaikum hadian qasidan. Hendaklah kamu berpegang teguh pada petunjuk yang sedang. Karena siapa yang memperberat agama, niscaya dia akan dikalahkannya. Orang yang memperberat agama, mempersulit agama, dia akan dikalahkan. Artinya dikalahkan itu maksudnya adalah seseorang tersebut ya akan susah, berat. Di akhir hayatnya akan berat kalau seandainya terlalu berlebihan. Kemudian beliau mengatakan, wa kana bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul al-iqtisadu fi sunnatin khairun min al-ijtihadi fi bid'atin. Adapun Abdullah bin Mas'ud biasa berkata, berlaku sedang dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Lebih baik berlebihan dalam bid'ah. Ya, ini. Baik. Imam Al-Qayyim, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu wa khairun nasin namatul awsat alladhi irtafa an taqsiril mufarridin wa lam yalhaqu bi ghuluwil mu'tadin wa qad ja'ala Allahu subhanahu hadhihi al-ummata wasatan wa hiya al-khiyarul 'adlu litawassutiha bainat tarafainil madmumain wal 'adlu huwal wasthu bainat tarafil jawr wat tafrid wal afat innama tatatarrafu ila al atrafil awsat mahmiyatan bi atrafiha fa khiyarul umuri awsatuha fa nas'alullaha an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima wa an yajannibana az-zalala fil qawli wal 'amali wa an yuwaffiqana lil 'amali bi kitabi wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, agama Allah berada antara berlebihan padanya atau mengabaikannya, antara sikap terlalu berlebihan dan sikap terlalu mengabaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang berada di titik tengah. Mereka yang berada di atas pengurangan, orang-orang yang lalai, namun tidak bergabung dengan ghulu berlebih-lebihan dari orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini pertengahan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kami telah menjadikan kalian adalah umat yang pertengahan. Dan ini adalah kebaikan dan keadilan. Sebab berada di tengah dua tepi yang tercela. Dan keadilan adalah berada di tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Hama itu hanya menimpa bagian pinggir. Adapun bagian tengah dibentengi oleh bagian pinggirnya. Maka sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ini hadis Rasul. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Itu hadis Rasul. Garis bawah itu. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kita, memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus menuju kepadanya, menjauhkan kita dari ketergelinciran dalam perkataan dan amal, dan memberi taufik kepada kita untuk beramal berdasarkan kitabnya dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai. Berarti pelajaran dari bab ke-16 adalah sikap orang yang ahli Al-Qur'an bukan hanya sekedar baca Quran, tetapi sikapnya, moto dalam hidupnya selalu pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ini dalam hal apapun, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Pernah orang bertanya, ini dalam perihal muamalah, "Ustaz, boleh enggak kita menjual barang 300% dari modal keuntungannya?" Misalkan beli barang harganya 30.000, kita jual berapa? 300%. Hah? 300 120. 300%, 120.000. Boleh enggak? Boleh. Ya, tetapi Allah lebih menyukai orang yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, sebagaimana hadis Rasul. Lembut, santun dalam menjual, santun dalam membeli. Boleh. Berapapun untungnya silakan, tapi santun lebih baik. Santunnya berapa? Ya, santun itu ukuran masing-masing. Ya. Silakan. santun jadi penjual, santun jadi pembeli. Pembeli juga begitu, jangan nawar terlalu murah. Ya, jangan nawar terlalu murah. Pernah kejadian kepada saya, Pak. Itu mahasiswa. Mahasiswa itu maunya kalau bisa gratis semua. Atau kalau bisa yang murah. Kita juga manusia ingin makan buah-buah gitu, tapi duit terbatas. Biasanya beli di jalan-jalan di kota Madinah, biasanya beli semangka 5 kilo dapat 5 rial. Ya, 5 kilo besar. Harganya 5 rial. Tapi sudah bonyok-bonyok gitu loh. Nah, pernah saya pergi ke toko buah. Tentunya di sana terjaga kualitas buahnya. Saya tawar. Saya tanya dulu, "Kam hada? Berapa ini semangka?" "Sama 5 kilo juga." Kata dia, "25, 25 rial." Saya tawar gaya-gaya orang mahasiswa yang jualan di jalan-jalan. Dia menawarkan 25 rial, saya tawar berapa? 3 rial mau enggak? Dia bilang, langsung saya ditendang sama orang Arab. "Ruh kamu. Keluar kamu dari toko saya." Nah, ini enggak samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Enggak santun tatkala menawar. Ya. Ruh itu artinya pergi kamu sana. Baik, itu ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi kadang-kadang ada pasar yang memang kita membelinya atau menawarnya setengah harga, wajar itu. Pasar di mana di sini? Hah? Sri Mampir, setengah harga, wajar. Ya. Saya jadi ingat ibu saya rahimahullah. Beliau kalau seandainya nawar, ya, nawar di toko ini. Itu nawarnya sejam. Nawar sejam. Habis itu beliau belum pura-pura keluar. Sudah gini, aku tinggalkan, aku nak kesana aja. Sini bu, sini bu. Akhirnya sang penjual mengira dengan tawaran yang tadi, sekalinya ditawar sini pulang. Ya, saya kenyang. Alhamdulillah menemani beliau waktu kecil untuk ke pasar itu nikmat sekali. Ya, dan itu boleh saja sebagai seorang penjual, ya apa, sebagai seorang pembeli, tidak mengapa. Rahimahallahu ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.